kitabul had ya. Ya. Itikaf sudah selesai belum? Kitabul had. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu taala kitabul hajj. Bab tentang masalah haji. Di antara keutamaan haji adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah, saya yang berhaji ikhlas karena Allah, lalu selama berhaji lam yarfus, dia tidak mengucapkan atau melakukan hal-hal yang sonok, yang purnung, walam yafsuk, tidak pula melakukan kefasikan, yaitu kemaksiatan, raja'a, maka dia kembali dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya." Nabi SAW juga mengatakan, umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur adalah haji yang ketika dalam pelaksanaannya tidak tercampuri dengan dosa. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa syaratu wujubil hajj sab'atun, dan syarat wajibnya haji itu ada 7. Yang pertama adalah Islam, balik dan berakal, walhuriyah, dan orang yang merdeka, wa wujuduz zat wa rahilah, dan adanya bekal dan hewan atau kendaraan, adanya bekal dan kendaraan. Catatan kaki nomor 2. Dan syarat yang ke-8 adalah bisa duduk di atas kendaraan al-mu'tad, yang kendaraan normal tanpa mengalami kesulitan yang sangat-sangat berat. Jika mampu berkendara, akan tapi dia tidak bisa tegak di atas kendaraan kecuali dengan kondisi yang sangat-sangat sulit, hujjah anhu, maka dihajikan dari orang tersebut. Kemudian masih di antara syarat yang lain adalah takhliyatut tariq, kosongnya jalan dari perampok, pembegal, dan semisalnya. Sehingga di catatan kaki dikatakan artinya amannya perjalanan. Wa imkanul masir, dan memungkinkan untuk bepergian. Maksudnya di catatan kaki yaitu masih tersisa waktu yang memungkinkan jika mengadakan perjalanan yang normal untuk bisa menunaikan ibadah haji. Artinya jika seorang itu mampu melakukan ibadah haji, dia terpenuhi syarat wajib pada dirinya, itu 2 minggu sebelum tanggal 8 ke Mekah sebulan, maka berarti waktunya tidak cukup. Paham? Ini di masa silam ketika haji tidak perlu harus antri dan sebagainya, maka ada syarat imkanul masir, masih memungkinkan untuk mengadakan perjalanan. Orang ini terpenuhi 7 atau 8 syarat ini 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan haji. Waktu pelaksanaan haji itu tanggal 8 Dzulhijjah. Dia terkumpul pada dirinya 7 atau 8 syarat 2 minggu sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Sedangkan dari tempat dia ke ke Mekah perjalanan 1 bulan. Maka seandainya dia tetap berangkat sampai sana, haji sudah bubar, sehingga dia tidak memenuhi syarat imkanul masir. Maka ya, jika dia wajib hajinya itu masih memungkinkan, sejak dia wajib haji dengan terpenuhnya 8 syarat tadi masih memungkinkan untuk bersafar ke Mekah, nah ini dalam kondisi ini dia wajib bersafar ke Mekah. Kemudian di masih di footnote 2, wasir talil wujub, dan syarat wajib haji untuk perempuan adalah pergi bersama si perempuan ini suami atau mahramnya, atau perempuan yang banyak yang terpercaya. Walaha, dan boleh bila wujib namun tidak wajib, untuk berangkat bersama satu orang perempuan terpercaya atau sendirian, dengan catatan untuk menunaikan haji yang fardu, haji yang wajib. Namun tidak boleh bagi seorang perempuan pergi sendirian untuk berhaji jika hajinya adalah haji tatawwu, meskipun ditemani oleh banyak perempuan dan meskipun safarnya adalah safar yang tidak terlalu jauh. Nah, maka di sini disampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'i perempuan itu wajib haji jika pertama dia dibarengi suaminya atau mahramnya atau rombongan perempuan yang banyak yang terpercaya. Ya, maka ini wajib berangkat. Wajib berangkat. Kalau tidak, teman perempuannya tidak banyak, tidak ada mahram, tidak ada suami, teman perempuannya cuma satu, cuma boleh berangkat. Namun hal ini, yaitu berangkat bersafar dalam rangka haji tanpa ditemani mahram, itu satu hal yang boleh untuk perempuan dalam mazhab Syafi'i, asalkan itu adalah haji yang pertama. Kalau hajinya adalah haji yang kedua, tidak boleh. Maka safarnya seorang perempuan tanpa mahram hukumnya adalah haram bil ijma', hukumnya adalah haram bil ijma', kecuali dalam satu masalah, safar untuk menunaikan haji yang wajib, maka itu mukhtalafun fihi, itu diperselisihkan. Al-Imam Syafi'i membolehkan jika amnu tariq, jika jalannya aman, perjalanan aman, maka boleh meskipun sendirian tanpa siapa-siapa. Sedangkan para ulama yang lain tetap melarangnya. Adapun safar untuk haji yang sunnah atau safar yang lain, maka tidak boleh perempuan pergi bersafar sendirian tanpa mahram bil atau suami bil ijma'. Kemudian wa arkanul haji arba'atun, rukun haji itu ada 4. Al-ihramu ma'an niyati, yang pertama adalah ihram bersama niat. Niat catatan kaki, dan itu dilakukan di bulan-bulan haji. Itu dilakukan di bulan-bulan haji. Dan yang namanya ihram adalah masuk ke dalam rangkaian manasik. Maka niat itu ada dua macam. Ada niatul fi'li dan ada niatul dukhuli fil fi'li. Ada niat untuk berbuat. Ada niat untuk berbuat. Maka orang sejak daftar daftar haji, dia telah punya, telah berniat untuk haji. Niatul fi'li. Namun niatul dukhul fil fi'li hanya dibolehkan di bulan-bulan haji dengan tata cara tertentu, itu pada saat pada saat dia berada di miqat. Maka ini, dan ini yang disebut dengan ihram. Ihram itu niat. Maka patut dibedakan antara kain ihram dan ihram. Yang jadi rukun haji adalah ihram, bukan kain ihram. Dan ihram itu niat. Namun niat apa? Niat dukhul fil hajj. Niat masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Orang berwudu di rumah, mau ke masjid, maka dia telah memiliki niatus sholat. Namun manakala dia telah sampai di masjid, mau sholat, maka ketika dia takbiratul ihram, itu disertai dengan niatul dukhul fi shalah. Ketika dia takbiratul ihram, maka dia diiringi niat ingin masuk ke dalam rangkaian shalat. Kemudian berikutnya adalah al-wukufu bil arafata, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini dikatakan lahdotan, meskipun hanya sekejap mata, dan waktunya adalah antara zuhur hari Arafah tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10. Ma'al ahliyah, dalam keadaan dia berstatus sebagai dalam status ahliyatul ada. Maka di dalam istilah fikih itu ada namanya ahliyatul ada. Ahliyatul ada itu adalah kelayakan untuk melakukan kewajiban. Manakala dia mukallaf, artinya dia dalam kondisi tidak gila, sadar, itu ahliyatul ada. Maka ketika dia berada di Arafah, meskipun satu kejap tadi, dia dalam kondisi ahliyatul ada. Karena disyaratkan harus dalam kondisi ahliyatul ada, fala yujzi'u, maka tidak sah. Min murma alaih, tidak sah wukufnya orang yang dalam kondisi pingsan. Dia ditaruh di Arafah, namun kondisinya pingsan, tidak teranggap wukuf. Kenapa? Karena tidak ada pada dirinya ahliyatul ada. Au sakran atau dalam kondisi mabuk. Dalil kalau waktu wukuf adalah sejak duhur Arafah sampai fajar tanggal 10, Nabi mengatakan haji itu yang pokok adalah Arafah. Wa man ja'a qabla salatil fajri, maka barang siapa yang datang di Arafah sebelum salat subuh, min lailati jam'in, dari lailati jam'in, malam jam'in ini berarti malam Muzdalifah, berarti minallati jam'in, di pada malam Muzdalifah. Malam Muzdalifah itu malam tanggal 10. Faqad atqal hajja, maka dia telah mendapatkan haji. Wa yusannu, jadi saya katakan dan dianjurkan, al-jam'u, mengumpulkan antara malam dan siang. Maka yang ideal orang itu wukuf sejak duhur tanggal 9 dan baru meninggalkan Arafah setelah tenggelamnya matahari tanggal 10, malam tanggal 10. Maka keluar dari Arafah setelah terbit matahari, setelah tenggelam matahari. Ini hukumnya, di sini dikatakan yusannu, dianjurkan. Dianjurkan orang itu wukuf itu mengumpulkan antara malam dan siang. Siangnya, siang tanggal 9 sejak zuhur. Malamnya apa? Dia keluar dari Arafah setelah tenggelam matahari. Di sini katakan hukumnya yusannu, dianjurkan, dan ini pendapat sebagian ulama, dan yang rajih hukumnya adalah wajib. Sebelumnya agar kita punya gambaran, sebenarnya haji itu sebentar. Waktu prosesi haji itu cuma dari tanggal 8 dan selesai, orang boleh selesai tanggal 12 dan boleh selesai tanggal 13. Dan yang afdal selesainya tanggal 13. Sekarang kan ibadah haji itu dimulai sejak tanggal 8. Idealnya 8 pagi waktu duha itu pergi ke Mina. Duha tanggal 8 pergi ke Mina. Kemudian menginap di Mina selama satu malam. Ini hukumnya dianjurkan. Biasa disebut, kalau dalam istilah haji biasa disebut dengan istilah tarwiyah, karena tarwiyah itu tanggal 8. Maka duha tanggal 8 meninggalkan Mekah menuju Mina. Kemudian di sana menginap semalam. Kemudian yang kedua, tanggal 8 duha tanggal 9 dari Arafah, dari mana? Mina ke Arafah. Dan siap-siap persiapan wukuf, karena wukuf mulainya dengan tibanya waktu zuhur. Maka kalau sudah sampai di sana sebelum waktu zuhur, ya dipakai untuk istirahat atau apa yang lain, atau untuk tidur dan sebagainya agar kondisi badan lebih fit pada saat waktu wukuf. Maka pagi hari waktu duha tanggal 9 berangkat dari Mina menuju Arafah. Nanti setelah kemudian yang ketiga di Arafah dan wukuf di Arafah dari zuhur, idealnya sampai tenggelam matahari tanggal 9. Waktu wukuf itu sejak waktu zuhur sampai maghrib, itu waktu wukuf ideal. Ada waktu wukuf tidak ideal tadi, siapa saja yang berada di Arafah meskipun cuma sesaat asalkan sebelum sholat subuh tanggal 10, maka dia mendapatkan wukuf di Arafah dan dia mendapatkan haji. Maka wukuf itu sejak zuhur sampai maghrib tenggelamnya matahari tanggal 9. Setelah kemudian berikutnya, setelah tenggelam matahari tanggal 9, setelah tenggelam matahari tanggal 9, maka berjalan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah acaranya bermalam alias tidur di tempat terbuka. Idealnya tidur sampai pagi. Maka di Muzdalifah tidur sampai pagi. Maka setelah pagi sholat subuh, ya, maka sholat subuh di Muzdalifah sholat subuhnya. Kemudian dari sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbit pergi ke Mina tanggal berapa? 10. Maka pagi tanggal 10 dari Muzdalifah sebelum terbit matahari pergi ke Mina. Nah, pagi tanggal 10 ini acara pokoknya adalah ibar jumrah, namun cuma di satu tempat saja. Lempar jumrah itu kan ada tiga tempat, namun khusus untuk tanggal 10 itu lempar jumrahnya di satu tempat saja, yaitu jumrah Aqabah. Dan ini idealnya dilaksanakan pada waktu duha tanggal 10. Setelah selesai lempar jumrah, maka kemudian tahalul dengan menggundul rambut atau memangkasnya. Lebih bagus lagi jika setelah itu langsung ke Mekah melakukan tawaf yang disebut dengan tawaf haji. tawaf haji itu disebut tawaf ifadah. Cuma tawaf saja. Setelah itu, setelah selesai tawaf, balik ke Mina. Dan bermalam di Mina. Kemudian selama sejak tanggal 10 sampai tanggal 13 terdapat kesempatan dan waktu untuk menyembelih hewan kurban untuk jamaah haji yang wajib menyembelihnya, bukan kurban sebenarnya ya, menyembelih hadyu, lebih tepat adalah menyembelih hadyu untuk jamaah haji yang berkewajiban untuk menyembelih hadyu. Dan jamaah haji yang berkewajiban untuk menyembelih hadyu itu ada dua macam, yaitu orang yang mengambil bentuk manasik namanya tamattu atau qiran. Adapun yang mengambil bentuk haji ifrad maka tidak terkena kewajiban menyembelih hadyu. Ini waktunya sejak tanggal 10 tadi sampai tanggal 13, sama persis sebagaimana orang berkurban di tanah air. Kemudian acara tanggal 11, 12, dan 13, makanya tadi saya sampaikan, orang boleh milih kalau mau cepat-cepat pulang, dia bisa cuma 11 dan 12. Kalau mau afdol, sampai 13. Kalau tanggal 12 dia pulang, meninggalkan Mina, maksud pulang di sini meninggalkan Mina, ini biasanya kalau di tempat kita disebut nafar awal. Istilahnya disebut nafar awal. Nafar awal itu keluar dari Mina tanggal 12. Boleh juga keluar dari Mina dan itu yang lebih afdal tanggal 13. Ini di tempat kita itu kayaknya cuma istilah di Indonesia saja. Ya, disebut dengan nafar tani. Disebut dengan nafar tani. Nah, acara tanggal 11, 12, dan 13 itu cuma lempar jumroh saja. Ditambah tadi menyembelih jika belum menyembelih bagi yang wajib menyembelih. Namun lempar jumrohnya tiga tempat. Ula, Wusta, dan Aqabah. Ula, Urut, dari Ula, Wusta, Aqabah. Kalau tanggal 10 cuma satu, ambil yang paling jauh dari Mina, yaitu Aqabahnya. Tapi kalau 11, 12, dan 13, nah ini tiga tempat, tiga posisi, Urut, Ula, Wusta, dan Aqabah. Waktu idealnya ba'da dzuhur. Waktu idealnya ba'da dzuhur. Kalau Aqabah, kalau tanggal 10 waktu duha. Maka orang yang mau meninggalkan Mina tanggal 12, maka dia lempar jumroh ba'da dzuhur tiga tempat, setelah itu dia langsung meninggalkan Mina dan harus sudah keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari. Kalau dia belum bisa keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13, maka dia harus nginep lagi. Demikian juga orang yang mau meninggalkan Mina tanggal 13, maka lempar jumrah di waktu duhur, setelah waktu duhur. Dan kalau Nabi itu lempar jumrah dulu baru sholat duhur. Maka begitu waktu duhur tiba, lempar jumrah, setelah selesai lempar jumrah, sholat duhur. Nah, kalau orang mau meninggalkan tanggal 13, maka dia lempar jumrah setelah duhur, setelah itu dia kemudian meninggalkan Mina. Jika hari itu pula dia mau meninggalkan Mekah, tinggal tambah satu tawaf lagi, namanya tawaf wada. Artinya tawaf perpisahan, setelah itu dia meninggalkan Mekah. Pulang, hajinya sudah selesai. Ini cuma 5 hari saja. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Dia bisa langsung pulang ke tanah air. Begitu tanggal 13 misalnya, tanggal 13 setelah selesai lempar jumrah, dia langsung ke Mekah, tawaf wada, cabut. Dan tawaf haji boleh dijadikan satu dengan tawaf wada. Maka tadi tanggal 10 belum tawaf haji, belum tawaf ifadah. Maka nanti tanggal 13 begitu selesai lempar jumrah ke Mekah, langsung tawaf sekali, niatnya dua. Tawaf haji plus tawaf wada. Bagi orang yang hajinya tamattu dan qiran, maka setelah tawaf kemudian sa'i. Setelah tawaf haji tadi, tawaf hajinya plus sa'i kalau untuk tamattu dan qiran. Ya, tanggal 10 tadi ada tawaf haji, itu kalau untuk tamattu dan qiran plus sa'i. Kemudian pada saat kemudian tanggal 13 langsung mau cabut pulang, tawaf wada saja. Misalnya kalau sudah tawaf haji, maka tawaf wada saja tanpa ada sa'inya, cuma tawaf saja dan pulang, haji selesai. Kemudian setelah wukuf di Arafah, maka atawaf bil bait. Tawaf bil bait mengelilingi Ka'bah, yaitu tawaf haji, tawaf ifadah. Nah, tawaf haji ini sab'atu aswat, 7 putaran. Dan waktu tawaf haji alias tawaf ifadah itu dengan tibanya setengah malam, malam tanggal 10, dengan catatan untuk orang yang wukuf di Arafah sebelum tengah malam, dan tidak ada akhir untuk waktu tawaf haji. Waktunya setahun, waktunya bisa setahun. Maka kalau kalau sudah pulang ke tanah air belum tawaf ifadah, ya masih ditinggal balik ke sana untuk tawaf ifadah. Namun selama jamaah haji itu belum tawaf ifadah, tidak boleh berjima dengan istrinya. Maka kalau sudah kesusu pulang belum tawaf ifadah, sudah tidak boleh kumpul sama istrinya. Sampai dia berangkat lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah, nah baru boleh kumpul. Kemudian disyaratkan untuk tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad, dan tidaklah dia jadikan al-bait, dinding Ka'bah itu di sebelah kirinya, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah dia jadikan semua badannya di luar Ka'bah, dan termasuk Ka'bah adalah hijr, yang sering disebut dengan hijr Ismail, padahal yang benar hijr saja tanpa ada Ismailnya, itu bangunan setengah lingkaran. Di Ka'bah itu namanya hijr. Nah ini ada hijr ini. Ini ada hijr. Maka wajib badan itu di luar bangunan Ka'bah. Enggak boleh kemudian motong jalan. Nah, sini terus ini ada longgar dikit terus masuk lewat sini, nyidat kata orang Jawa. Nah, ini enggak sah. Karena berarti badan tidak seluruhnya di luar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu aslinya kalau dalam bentuk dari Nabi Ibrahim itu segi empat panjang, bukan kubus. Namun ketika Ka'bah itu rusak karena sebab banjir di masa jahiliyah, maka Ka'bah kemudian direnovasi. Maka Ka'bah kemudian direnovasi. Ini renovasinya di masa jahiliyah. Gara-gara Ka'bah rusak gara-gara banjir besar di zaman itu. Kemudian orang-orang Quraisy bikin panitia pembangunan Ka'bah, dan mereka mengumumkan dibuka infak untuk pembangunan Ka'bah. Namun panitia pembangunan Ka'bah menetapkan tidak boleh ada uang yang dibelanjakan untuk membangun kembali Ka'bah kecuali dengan uang yang 100% halal. Kalau ragu-ragu halalnya tidak boleh disetorkan, apalagi yang jelas dari nipu orang tidak boleh. Tapi kalau yakin ini 100% halal, silakan berikan kepada panitia untuk renovasi Ka'bah. Hanya terkumpullah dan dikumpulkanlah duit, dan duit halal yang terkumpul tidak cukup untuk membangun kembali Ka'bah utuh seperti zaman Ibrahim. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, gimana ini? Ya sudah, kita buat sampai sini saja. Sampai di sini saja, kemudian sisanya kita kasih tanda. Biar uangnya cukup. Akhirnya Ka'bah sekarang berbentuk kubus. Sampai sekarang kemudian berbentuk kubus, dan sisanya adalah diberi tanda setengah lingkaran yang disebut dengan hijr. Ya, ini gara-garanya demikian. Ya, gara-garanya bukan karena orang Quraisy enggak punya duit, kehabisan duit, ada duit, non duit yang lain meragukan, dan tidak boleh ada duit yang dipakai untuk renovasi Ka'bah kecuali yang 100% halal. Kemudian syarat tawaf berikutnya adalah tawaf itu di dalam masjid. Tidak boleh orang tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Dia di luar Masjidil Haram dan keliling 7 kali dengan niat tawaf, tidak sah. Kemudian dan disyaratkan bagi orang yang tidak tawaf dan juga wala yasrifuhu li ghairihi, dan dia tidaklah dipalingkan untuk selain tawaf. Misal dia bercepat-cepat jalannya karena khawatir disentuh oleh perempuan, tidak boleh. Dia cepat-cepatnya ya, hanya cepat-cepat karena tawaf. Tidak boleh cepat-cepat karena maksud yang lain. Dan disyaratkan bagi orang tawaf dan juga apa yang disyaratkan untuk sholat, yaitu dalam kondisi berwudu dan menutup aurat. Nabi mengatakan tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali orang yang telanjang. Dan Nabi berkata kepada Aisyah ketika dalam kondisi haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, namun engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Dan catatan, idza dhahara, jika nampak dari seorang perempuan selain wajah dan 2 telapak tangannya di tengah-tengah tawaf, maka tawafnya tidak sah sehingga dia masih dalam keadaan berihram sampai dia mengulangi tawaf dengan syarat-syaratnya. Kemudian berikutnya adalah sa'i. Antara Safa dan Marwah. Dan sa'i itu 7 putaran. Namun yuhsab adzihab marotan. Non sekali pergi dari Safa ke Marwah itu dihitung sekali. Wal aud, dan kembali marotan saniyah dihitung kali yang kedua. Maka tawaf itu sa'i itu dimulai dari Safa. Dan ngitung sekali untuk sa'i, bukan Safa Marwah kembali ke sa'i baru 1. Dan Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1, berarti sudah 2. Maka 7 putaran untuk sa'i itu dimulai dari Safa dan berakhirnya di Marwah. Dan syarat sa'i pertama, jalannya lurus ke arah muka. Tidak boleh jalannya jalan mundur. Dari Safa ke Marwah jalan mundur gini. Tidak boleh. Jalannya jalan ke arah muka. Dan tidak ada yang memalingkannya, artinya dia tidaklah berjalan untuk maksud selain sa'i. Dan hendaknya yang namanya tawaf itu sa'i itu dikerjakan setelah tawaf yang sah. Yaitu tawaf qudum atau tawaf ifadah yang sah. Dalilnya diambil dari istiqra minal ahadis, disimpulkan dari berbagai hadis yang sahih dalam masalah ini. Ada tawaf namanya tawaf qudum, tawaf kedatangan. Tawaf qudum ini hanya ada dan hanya dilakukan ketika orang itu datang pertama kali sampai ke Mekah, maka dia melakukan tawaf. tawafnya disebut tawaf kudum. Ini adalah cuma tawaf kudum saja jika orang itu hajinya mengambil bentuk ifrad. Atau mengambil dan atau korin. Nanti tawafnya tawaf kudum. Sedangkan orang yang mengambil bentuk haji tamattu, maka tawaf kudumnya adalah plus tawaf umrah. Ya pokoknya ringkasnya adalah yaqa sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang sah. Kemudian berikutnya dimulai dari Safa. Nah ini empat rukun haji, ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah yang ketiga, dan yang keempat adalah sa'i. Kemudian berikutnya adalah masalah umrah. Tidak terlarang karena masih di dalam masjid. Tidak masalah. Sama aja. Ya, menutup aurat sebagaimana aturan menutup aurat. Ya, kemudian umrah. Umrah itu lebih singkat daripada haji. Umrah itu cuma tawaf sama sa'i. Ya, jadi orang umrah itu cuma paling-paling 2 jam. Udah kalau udah padat. Kalau padat 2 jam. Entok itu dah. Cuma untuk saya, yang namanya umrah itu cuma 2 jam itu. Acara inti pokok umrah itu cuma 2 jam. Ya, bisa kemudian kurang 1,5 jam. Tergantung kondisi kepadatan. Yang namanya umrah itu cuma intinya tawaf, sa'i, selesai. Wa arkanul umrah, dan rukun umrah ada 4, ihram, tawaf, itu tawaf umrah, yang sekaligus sebagai tawaf qudum, karena orang itu baru tiba ke Mekah, maka tawaf qudumnya adalah tawaf umrah, dan sa'i, dan al-halqu mengundul rambut fi ahdil kaulain dalam salah satu dari 2 pendapat. Kemudian wajib-wajib haji selain rukun itu ada 3. Yaitu ihram yang ini dilakukan sejak dilakukan pada saat di miqat, dan ingat tadi ihram itu bukan pakai pakaiannya namun niat untuk masuk ke dalam rangkaian manasik haji, dan lempar jumrah yang 3 yaitu jumrah ula, wusta, dan aqabah. Wal halqu, kemudian menggundul rambut. lihat catatan kaki untuk wajibatul haji. Bahkan wajib haji itu ada empat. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Malam tanggal berapa? Malam di Muzdalifah itu malam tanggal berapa? Hah? Malam tanggal 10. 9 malam tanggal 10. Karena ba'dal maghrib, setelah selesai wukuf di Arafah, pergi ke Muzdalifah. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, walamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi datang ke Muzdalifah, Nabi singgah di Muzdalifah lalu berwudu dan menyempurnakan wudu. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu Nabi salat maghrib di Muzdalifah. Tsumma anakha, kemudian masing-masing orang itu mendurumkan untanya di posisinya. Kemudian iqamah dikumandangkan untuk salat Isya. Lalu Nabi pun salat Isya dan Nabi tidak mengerjakan salat di antara keduanya sedikit pun. Maka berkaitan dengan masalah salat pada saat haji itu ada rinciannya sebagai berikut. Ketika di Mina tanggal 8, maka jamaah haji melaksanakan sholat selama di Mina tanggal 8 itu qasar tanpa jamaah. Di Mina tanggal 8 itu sholatnya qasar tanpa jamaah. Setelah itu dari Mina kemana? Dari Mina kemana? Ke Arafah. Maka di Arafah sholat duhur dan asar qasar jamak takdim. Qasar jamak takdim. Setelah tenggelam matahari kemana? Ke Muzdalifah. Di Muzdalifah, jadi tenggelam matahari itu tidak sholat, tidak sholat maghrib di Arafah. Namun tenggelam matahari terus berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah, jamak salat asar salat isyaknya dikosor, jamak takhir. Jamak takhir isyak dikosor. Itu di Muzdalifah. Sebagaimana hadisnya baru saja kita baca, Nabi salat maghrib dan isyak di Muzdalifah. Subuh di mana tadi? Masih di Muzdalifah. Subuh enggak mungkin dijamak. Enggak mungkin dikosor. Ya salat subuh gitu aja. Setelah salat subuh di Muzdalifah kemana? Kembali ke Mina. Maka di Mina selama tanggal 10, 11, 12, 13 qasar tanpa jamak. Qasar tanpa jamak. Sama persis dengan Mina tanggal 8. Qasar tanpa jamak. Hadis Usama bin Zaid menunjukkan Nabi jamak takhir maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan wa aqallul mabit, Dan kadar minimal mabit adalah sesaat setelah pertengahan Lailatul Nahar. Lailatul Nahar itu berarti apa? Malam tanggal 10. Dalilnya Saudah binti Zam'ah afadat, meninggalkan Muzdalifah pada saat separuh kedua, pada saat separuh kedua malam. Afadat meninggalkan minal Muzdalifah, Muzdalifah dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak memerintahkan Saudah untuk menyembelih dam. Demikian pula An-Nafar, rombongan orang-orang yang bersama Saudah. Maka Saudah itu dari setelah separuh malam kedua, malam tanggal 10, beliau meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Nabi bolehkan. Wa man lahu udhrun, dan siapa yang punya udhur lalu fatarkal mabita, lalu dia tidak mabit di Muzdalifah, maka gugur darinya kewajiban menyembelih dam. Maka orang udhur, contoh udhur di zaman sekarang, naik bis padat. Maka dari Arafah tidak sampai Muzdalifah, maka bermalam di jalan, ya sudah. Sampai Muzdalifah jam 7 pagi, ya sudah. Maka ini ma'dzur. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Mina. Layali tasyriq, di malam-malam tasyriq. Malam 11, malam 12, malam 13. Nanti kapan sore itu dikatakan memenuhi kewajiban bermalam di Mina? Jawabannya mu'dham layali, sebagian besar malam. Maka artinya lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahasa paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina. Malam-malam Mina itu malam tanggal 11, 12, 13. Dikarenakan beliau sikoyah mengurusi keperluan air jamaah haji, maka Nabi pun mengizinkannya. Wayadul hadis, maka hadis tersebut dalil tidak boleh li ghairil ma'dzur, bagi orang yang tidak punya kepentingan untuk meninggalkan mabit di Mina. Dan jika ada orang punya kepentingan karena sakit harus dirawat di luar Mina, tidak mengapa dia tidak menginap di Mina. Naam, memang yaskutu, gugur kewajiban malam tanggal 13 dan lempar jumrah tanggal 13 in nafara, jika dia meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari tanggal 12. Yang tadi disebut dengan nafar awal. Nafar awal meninggalkan Mina tanggal 12. Tadi saya sampaikan syaratnya apa? Dia sudah harus keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari tanggal 12. Wabada zawal, asalkan setelah zawal, biniati dengan niat. Di sini sampai ada sebuah hadis, man atrokahul masa, siapa yang menjumpai malam. Masa di sini artinya malam. Di hari tanggal fil yaumisani, di hari kedua dari hari tasyrik, fal yuqim, maka hendaklah dia tetap berada di Mina ilal ghad sampai besok. Besoknya berarti tanggal berapa? 13. Hatta yanfir ma'anas, sehingga dia meninggalkan Mina bersama banyak orang pada tanggal berapa? 13. Walau tauka mabita laylatin, seandainya orang itu meninggalkan mabit di Mina, bermalam di Mina satu malam atau dua malam, maka punya kewajiban bersedekah satu mud makanan atau dua mud. Kemudian kewajiban haji yang keempat adalah lempar jumrah. Maka nginepnya di Mina itu wajib, lempar jumrahnya wajib yang lain. Kemudian berkaitan dengan wajib haji, selain rukun tadi ada tiga. Yang pertama ihram dari miqat. Catatan kaki, ini berlaku untuk orang yang niat haji, demikian juga orang yang umrah. Itu ihramnya, niat masuk hajinya atau masuk manasiknya sejak di miqat. Dalilnya hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata menentukan untuk penduduk Madinah, menentukan miqat untuk penduduk Madinah, miqatnya disebut Dzulhulaifah. Yang terkenal sekarang dengan sebutan Bir Ali. Harusnya bacanya aslinya Bi'ru Ali. Artinya sumurnya Ali. Dan nama Bir Ali untuk Dzulhulaifah adalah nama yang berasal dari orang Syiah yang kemudian memasyarakat di tengah-tengah orang awam. Hanya Dzulhulaifah di Madinah tempat miqat disebut Bir Ali. Karena orang Syiah itu punya mitos, dulu di Dzulhulaifah itu ada sumur, ada penghuninya jin. Jinnya ini kemudian gulat sama Ali, Ali yang menang. Maka kalau kemarin penguasanya jin, sekarang penguasanya jadi Ali. Karena jinnya sudah tunduk sama Ali, maka jadi Bi'ru Ali. Ini mitos yang tidak ada dasarnya. Dan penduduk Syam, ya, Suriah dan sebagainya, maka mikotnya adalah Juhfah. Untuk penduduk Najd, Riyadh dan teman-temannya, mikotnya adalah Qarn, satu tempat namanya Qarn Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, mikotnya adalah Yalamlam, dan ini juga mikot Indonesia. Karena pesawat Indonesia datangnya rata-rata melalui Yalamlam. Maka miqat di atas pesawat pada saat detik-detik menjelang sampai Yalamlam. Kemudian Nabi mengatakan huna, tempat tadi adalah untuk mereka dan semua orang yang datang, ya, alaihina dari arah mereka. Miman ardal hajj wal umrah, untuk orang-orang yang ingin berhaji dan berumrah. Memangkana duna dalika, dan siapa yang tempat domisilinya sebelum miqat, ini Mekah dan ini miqat. Kalau ada orang yang tinggal antara Mekah dan miqat, paham? Maka orang yang rumahnya antara Mekah dan miqat, dari mana dia miqatnya? Famin haitsu ansha'a, maka di mana dia berniat mau umrah atau haji. Hatta ahlul Mekah, sampai-sampai penduduk Mekah miqatnya dari Mekah. Maka berdasarkan penjelasan di atas, fasyami, maka orang Syam jika dia lewatnya Madinah, dia ke Madinah dulu baru ke Mekah, maka miqatnya adalah Dzulhulaifah. Waktu sama yaum, dan Dzulhulaifah itu dinamakan sekarang sebagai Abar Ali. Abar jamak dari Bi'run. sumur-sumurnya Ali, dan tadi telah kita jelaskan, ini adalah nama yang berasal dari Syiah, yang tidak layak bagi Ahlu Sunnah untuk tetap memakainya. Wa ila, jika tidak lewat Madinah, maka mikot penduduk Syam, mana? Jufa. Wa yakumu badalahu, dan Jufa sekarang bisa diganti al-yaum, pada hari ini, dengan Rabigh, satu tempat sebelum Jufa. Kemudian Umar bin Khattab waqatan menetapkan daerah namanya Dhatu Irqin itu sebagai sebagai miqat li ahli al-masyriq, untuk orang-orang timur, yaitu timur kota Madinah, Irak dan kawan-kawannya. Ya, maka ahli masyriq di sini, yang dimaksud timur di sini, timurnya mana? Timurnya Madinah. Mana itu? Ya, Irak dan teman-temannya. Sebagian diatkan oleh Bukhari. Hadza, ketentuan di atas itu berlaku untuk afaqi. Afaqi itu apa? Orang yang datang ke Mekah dari berbagai penjuru, alias bukan penduduk Mekah. Diambil dari kata-kata ufuk. Ufuk itu penjuru dunia. Maka orang yang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, itu disebut afaqi. Amal Makki, adapun penduduk Mekah dan orang yang statusnya status penduduk Mekah, contohnya apa? Orang Indonesia yang lama tinggal di Mekah, bahkan boleh jadi beranak pinak di Mekah, biasa disebut disetarakan dengan nama mukimin. Banyak orang-orang Indonesia mukim di sana, bisnis di sana, dan yang dominan mukimin itu Madura, itu penguasa Mekah itu Madura, Banjar sama Lombok itu yang mendominasi Mekah. Orang Indonesia mendominasi Mekah. Ya, tinggal di sana, bisnis di sana, boleh jadi beranak pinak di sana. Ya, orang yang lahir di sana, orang Indonesia yang lahir di sana, itu istilah sekarang disebut Makawi. Itu sebutan orang Indonesia lahir di Mekah, Makawi. Famikotu hajihi, maka mikot hajinya adalah Mekah. Bagaimana kalau orang Mekah mau umroh? Mikot umrohnya adalah tanah halal yang paling dekat. Tanah halal yang paling dekat untuk penduduk Mekah itu namanya Tan'im. Tanah halal yang paling dekat untuk penduduk Mekah itu namanya Tan'im. Alasannya karena Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah ketika dia ingin berumrah setelah selesai berhaji untuk keluar ke tanah halal, yaitu ke Tan'im, lalu berihram dari Tan'im. Kemudian haram ala muridin nusukin, bagi orang yang ingin menunaikan manasik umrah atau haji, haram hukumnya melewati mikot tanpa ihram. Gimana kalau sudah terlanjur, dia harus balik ke mikot untuk berihram? Gimana kalau tidak bisa membayar dam menjelih kambing? Wain arada iqamatan tawilatan, dan jika ada orang yang tinggal dalam waktu yang lama di satu tempat sebelum Mekah. Wain arada, meskipun dia ingin tinggal di tempat yang lama di satu tempat sebelum Mekah. Jadi ada orang yang niatnya mau mau umrah, kemudian dia lewat mikot tanpa ihram, karena alasannya apa? Dia nanti masih mau tinggal singgah di tempat kawannya atau apa seminggu atau dua minggu dulu, tidak boleh. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Adapun orang yang tidak ingin masuk ke Mekah dalam rangka nusuk, dalam rangka menunaikan manasik, misalnya ke Mekah mau bisnis di Mekah, mau jadi TKI dan di Mekah, bukan maksud untuk apa nusuk, fayusannu, maka dianjurkan untuk ya, berniat ihram sehingga sampai Mekah ya umroh dululah baru kerja. Namun dianjurkan, tidak wajib. Kamantakala semisal orang yang masuk Mekah untuk berdagang, maka jika seorang itu telah melatih mikot dalam keadaan tidak menginginkan nusuk, kemudian dia timbul niatan untuk nusuk, untuk umroh atau ke haji, maka mikotnya dari tempatnya. Kemudian tadi di antara wajib haji adalah al-halqu. Dan pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i, halqu adalah rukun. Dan ada faedah. Untuk haji ada dua tahallul. Tahallul pertama, tahallul kedua. Disebut juga tahallul kecil sama tahallul besar. Tahallul itu apa? Tolabul halal, upaya untuk mencari halalnya perbuatan yang haram saat haji dan umrah. Nah, untuk haji ada dua tahallul. Ya, sulut tahallul awal, tahallul pertama, kondisi halal pertama itu terwujud dengan melakukan dua dari tiga hal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Cukup dua, di sini dipilih, dikatakan cukup dua, melempar jumratul aqobah, tawaf ifadah ditambah sa'i jika dia belum sa'i, al-halqu menggundul kepala, dan tawaf ifadah ditambah sa'i bagi yang belum sa'i. Maka jika tahallul pertama itu telah terwujud, maka apa? Semua larangan ihram itu boleh kecuali satu perempuan. Maka masih belum boleh. Namun mau apa? Mau nyabut bulu ketiak atau apa yang lain, mau potong kuku dan sebagainya, tidak masalah. Setelah tahallul awal. Kemudian wayah sulusani, tahallul yang kedua terwujud dengan melakukan yang ketiga. Tadi kan baru dua kan? Nah, tiganya, kalau ketiga-tiganya dilakukan, maka tahallul kedua. Wayahilu bitahallul awal, dan halalah dengan sebab tahallul pertama semua hal-hal yang haram dalam ihram kecuali menikmati perempuan. Fa innahu yastamiru, maka larangan untuk menikmati perempuan itu masih terus berlangsung hukum haramnya sampai tahallul kedua. Wal aula ta'khiruhu hatta yatimma hajjuhu. Dan yang lebih baik adalah menunda tahallul yang kedua sampai selesai hajinya. Karena sabda Nabi SAW, jika kalian telah lempar jumrah, maka halalah bagi kalian segala sesuatu kecuali perempuan. Hadis ini dalil sebagian ulama mengatakan bahwasanya tahallul awal itu cukup satu. Jumratul Aqobah saja. Maka ini enggak nyambung, enggak sejalan dengan pendapat yang diambil oleh muhaqqiq. Karena dia mengambil pendapat apa? Dua dari tiga. Namun hadisnya yang dia pakai cuma menunjukkan satu saja, yaitu Jumratul Aqobah, maka telah tahalul awal. Adapun umrah maka tahalulnya cuma satu. Setelah tawaf ditambah sa'i dan dia cukur kepalanya, maka dia telah halal. Maka boleh baginya melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh pada saat dalam kondisi ihram. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.